Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa sharul umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Amma ba'd. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu an. Masih pembahasan yang berkaitan dengan manu'uz zakat, orang yang tidak mau membayar zakat. Disebutkan dalam hadis yang akan kita baca, azab, siksaan yang akan ditimpakan mereka yang tidak membayar zakat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allah malan, barang siapa yang Allah berikan padanya harta, falam yu'addi zakatahu, namun dia tidak mau membayar zakatnya, musilalahu yawmal qiyamati, maka akan dibikinkan bagi dia, musila, akan diberikan padanya hartanya semisal seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Di hari yaumul qiyamah nanti, syuja'an aqra, ular yang besar yang botak, lahu zabibatan, yang memiliki dua titik pada kepalanya, yutawwikuhu yaumul qiyamah, yang akan membelitnya nanti di yaumul qiyamah. Fayakhudu bihazimatayhi, maka dia akan dicabik-cabik oleh ular itu dengan dua taringnya yang ada pada mulutnya, ular yang besar tersebut. Melilit dia dengan kuat dan mencabik-cabiknya. Bishidkaihi, dengan dua sisi dari mulutnya yang ada padanya dua taringnya yang berbisa. Yaqul, ular itu mengatakan, ana maluk, aku adalah hartamu, ana kanzuk, aku adalah perbendaharaan yang kau sekarang, yang selama ini kau timbun, emas, perak, uang, dan harta-harta yang seharusnya dizakati, tidak dizakati, nanti dia memiliki amal, akan dibentuk ular yang besar, yang akan membelit dia dengan sekuat-kuatnya. Setelah itu akan mencabik-cabik dia dengan dua sisi mulut yang berbisa tadi. Dan itu berlalu sekian lama, sehingga manusia menjadi tahu, orang ini dulu di dunia tidak membayar zakat. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, setelah Nabi mengucapkan hadis tadi di atas, beliau kemudian menyebutkan ayat yang barusan kita baca. Wala yahsabanna alladhina yabkhalun, janganlah menyangka orang-orang yang bakhil, tidak mau membayar zakat, padahal Allah telah memberikan harta padanya, dia bakhil. Jangan sekali-kali dia menyangka itu baik bagi dia. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu adalah kejelekan baginya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumul qiyamah, sungguh kami akan belitkan kepada dia, kami akan kalungkan. Utawwik, utawwik itu membelit, ya, kami akan belitkan kepada dia apa yang selama ini dia bakhilkan ketika di dunia, yakni tidak mau membayar zakat. Kapan itu terjadi? Nanti di yaumul qiyamah. Azab yang begitu dahsyat, yang ini semuanya adalah tambahan siksaan dari yang telah lewat kita baca, di mana Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah akan disetrikakan dengan harta yang mereka miliki pada punggung mereka, dada-dada mereka, dan sisi-sisi kedua sisi mereka. Itu semuanya berkaitan dengan orang yang tidak membayar apa? Zakat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disebutkan dalam sebuah riwayat yang telah kita bacakan dalam pertemuan yang terakhir, sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dihasankan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Ada beberapa dosa yang berakibat dan itu dirasakan di dunia. Nabi menyebutkan khamsun bi khamsin. Ada lima kejadian kemungkaran yang berakibat padanya lima hal berikut ini. Yang pertama, Nabi menyebutkan qalu ya Rasulullah wa ma khamsun bi khamsin. Para sahabat bertanya, apa yang kau maksudkan wahai Rasulullah dengan lima akan timbul lima berikut itu? Apa yang kau maksudkan dengan lima dan akan terjadi lima berikutnya? Apa yang kau maksudkan? Qala ma naqada qamul ahda illa sallatallahu alaihim aduwahum. Tidaklah satu kaum menyalahi perjanjian kecuali Allah akan hukum mereka dengan Allah kuasakan musuh mereka kepada mereka. Satu kaum mengadakan perjanjian dengan musuh, kemudian dia ingkar janji, Allah menghukumnya dengan apa? Kaum yang menjadi musuh diberi kekuatan untuk bisa menguasai mereka. Sebagai hukuman langsung dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا فَشَى فِيهِمُ الْفَقْرُ. Dan tidaklah satu kaum mereka tidak berhukum dengan hukum Allah kecuali akan merebak di tengah-tengah mereka kefakiran. Ini hukuman yang langsung dirasakan di dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga, وَمَا ظَهَرَتْ فِيهِمُ الْفَاحِشَةُ إِلَّا فَشَى فِيهِمُ الْمَوْتِ. Dan tidaklah nampak kemungkaran, dosa dan maksiat di sebuah negeri kecuali akan merebak pada mereka kematian. Yani azab yang merata seketika, yang dulunya mungkin aman, tenang-tenang saja sebuah masyarakat itu melakukan kemaksiatan. Bertahun-tahun perjudian, zina, prostitusi, perbuatan yang buruk, jelek di tempat itu. Dan selama itu tidak terjamah, selama itu tidak ada yang nahi mungkar, tapi mereka tetap melakukannya. Mungkin ada nahi mungkar, cuman lemah. Bahkan ada backing-backing yang mereka merasa aman. Tatkala Allah berkehendak mengadab mereka, lam yuflidhum, tidak akan dilepas mereka. Allah akan ratakan adab menimpa manusia yang di situ dalam satu kejap kematian ratusan bahkan ribuan manusia. Terjadi negeri kita yang terakhir di daerah di Palu sana, Sulawesi mana? Tengah apa? Mengerikan. Allah ratakan itu dengan seketika, hanya beberapa hitungan menit luluh lantah, seakan-akan tidak pernah terjadi kehidupan di tempat itu. Na'udzubillah min dzalik. Yang kecil, yang menengah, yang besar, yang dewasa, laki, perempuan, tua, muda, mati dengan azab. Apakah itu tsunami, ataukah itu gempa bumi, ataukah itu tanah longsor, ataukah itu sesuatu yang susah disebut. Apa itu namanya kemarin Pak? Tanah bergerak? Apa? Likui taksi. Nah itu susah karena baru terjadi Pak. Ya. Itu ekonomi muslimin ludes Tidak tersisa kecuali hanya beberapa orang yang pas kebetulan di luar kota itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini disebut oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam. Idza dhaharat fimul fahisyah, kalau sudah muncul ke permukaan perbuatan dosa, melenggang kangkung, tenang, bahkan dilindungi dan pelakunya sudah banyak, hancurlah negeri itu. Dan itu sudah terjadi dari zaman dulu. Jangan kaget. Itu sudah terjadi. Satu tempat yang mungkar, Allah ludeskan, hancurkan, hancurkan, hancurkan. Hakadza qaul muslimin, na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, Nabi melanjutkan ucapannya, wala taffiful mikyala wal mizan illa man'un nabat. Tidaklah satu kaum curang dalam takaran dan timbangan kecuali Allah akan tahan tumbuh-tumbuhan hidup di sekitar mereka. Ya, ini maknanya akan ada apa? Kekurangan bahan makanan. Tumbuhan tidak tumbuh, bahan makanan tidak ada, kemarau panjang, ya. Yang mereka semua tersebut tidak menghasilkan apapun. Allah tidak berikan kepada mereka an-nabat, buah-buahan, sayur mayur, makanan pokok, dan semuanya. Ketika kecurangan itu muncul di tengah-tengah sebuah masyarakat. Yang kelima, wala mana'u zakata illa hubisanuhumul qatar. Dan tidaklah satu kaum menolak untuk membayar zakat atau tidak mau membayar zakat kecuali Allah akan tahan hujan dari mereka. Al-matar wa kaum muslimin, hujan itu milik Allah Azza wa Jal. Milik Allah. Allah yang menentukan hujan dan tidaknya. Jangan kita mengatakan nek ber-ber berarti hujan. Ya. Belum tentu ya kaum muslimin. Ya. Karena kita kadang kalau sudah ber-ber ini sudah ber-ber keberapa pak? November? Ya. Desember? Orang mengatakan Desember lagi apa? Gede-gedenya sumber. Kalau Januari, hari-hari hujan katanya. Hujan hari-hari. Itu kan omongan orang. Kalau Allah tidak mengenaki hujan, tidak hujan. Satu tahun tidak hujan. Dua tahun tidak hujan. Bisa terjadi itu. Apabila Allah menghendaki. Maka hadirin kaum muslimin, lima ini kemungkaran yang azabnya langsung dirasakan di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Di antaranya yang pas dengan pembahasan kita adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat, mengakibatkan terjadinya kemarau yang panjang. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, masih ada waktu sedikit, kita lanjutkan pada dosa yang keenam. Dan ini sedikit pembahasannya, yakni iftaru yaumi ramadan bila udrin. Dosa yang keenam berkaitan tentang orang yang bersengaja-sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa udzur, tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan terlebih dahulu tentang kesyirikan. Ini dosa berkaitan dengan syahadah anna Muhammad la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian berbicara masalah salat, rukun Islam yang kedua. Bicara masalah zakat. Kemudian berbicara masalah orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena memang puasa yang wajib dalam agama kita apa? Puasa Ramadan. Dan yang kedua puasa nadar. Wajib dikarenakan dia bernadar. Puasa yang wajib ada tiga kaum muslimin. Puasa wajib itu ada tiga. Pertama Ramadan, kemudian nadar, dan ketiga kafarah. Membayar apa? Kafarah, mengugurkan dosa. Seperti orang yang melakukan hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan dia bukan musafir. Tapi orang yang terkena kewajiban puasa, mukim dia. Kau melakukan hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan terkena kafarah. Memerdekakan budak. Kalau gak mampu, maka harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau gak mampu, baru memberi makan 60 fakir miskin. Harus urut. Dicoba ini, dicoba ini, dicoba. Hadirin kaum muslimin, ini tiga yang disebutkan oleh para ulama, puasa yang wajib. Tetapi secara hukum aslinya, yang wajib adalah Ramadan. Kafarah karena ada sebab. Nadar karena ada sebab. Tapi hukum asalnya puasa, Ramadan. Apa hukumnya? Orang yang sengaja-sengaja tidak berpuasa, padahal dia seorang muslim yang bukan musafir, yang tidak dalam keadaan sakit. Dia terkena kewajiban Ramadan, tapi dia tidak berpuasa. Hadirin kaum muslimin, berikut ini beberapa penjelasan singkat. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-183 sampai 184. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini Ramadan. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Semoga kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat. Syifu, lihat ayat ini. Hari-hari tertentu. Jadi puasa itu diwajibkan pada hari-hari tertentu. Bilangannya jelas. Bulannya jelas. Waktunya jelas. Tanggal 1 Ramadan sampai tanggal yang terakhir. Bisa 29, bisa 30. Ada pertanyaan bagaimana cara membayar zakat. Tinggal bayarkan zakat itu. Artinya dihitung dulu berapa jumlah uang yang kita miliki. Tidak dicampurkan emas, perak, uang jadi satu. Enggak. Emas sendiri, perak sendiri, uang sendiri. Ketika sudah terkena kewajiban zakat, nisab sampai haul, tentu minta bantuan kepada ustaz yang ada di tempatnya antum. Gimana cara ngitung? Selesai dikeluarkan 2,5%, 1 juta berarti terkena 2.500.000. Kamu serahkan. Kepada siapa? Kalau kamu tidak mampu, minta bantuan ustaz itu. Ustaz Alfo, ini uang untuk zakat, silakan dibagikan. Kalau kamu bisa, teman saya yang fakir, yang miskin, ibnu sabil, fi sabilillah, harim, muallaf, qulubuhum, maka dikasih. Yang bisa kamu kenali. Boleh engkau mewakilkan dalam membayar zakat atau engkau sendiri yang mendistribusikan. Tidak ada aturan bakunya. Bisa dipahami hadirin? Bagaimana kalau dikasihkan cuma pada satu orang? Fakir miskin, boleh tidak? Boleh. Tidak harus delapan-delapannya. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'alafatu liku wal mu'alafatu qulubuhum wa ibn sabil apa? Wal gharimin wa ibn sabil wa fi sabilillah. 8 orang yang disebutkan dalam ayat tersebut. Nanti dicek kembali, saya agak lupa. Tidak harus delapannya dikasih. Tidak harus. Kasihkan kepada fakir miskin ini uang 2.500.000 buat antum. Jazakallahu khair. Ini dibagi enggak? Enggak, buat antum tok. Sudah mulai? Ya, sudah mulai. Sudah dari tadi mulai. Maknanya sudah direkam. Ayo. Apakah uang pesangon ada zakatnya juga? Mau uang pesangon atau uang penghasilan, itu cara menzakatinya, perhatikan ya kaum muslimin. Ini butuh fikih zakat berarti akhirnya. Orang memiliki harta satu nisab dan sudah satu haul. Tahun ini dia sudah zakat. Alhamdulillah, dia berarti ghani, kaya dia. Tahun depan hartanya tetap di atas nisab. Tahun depan juga dia keluarkan zakat lagi. Perhitungan haulnya itu adalah dengan apa? Hijriah. Bukan miladi. Bukan masehi. Bukan Januari ke Januari. Tapi dari bulan Hijriah, Muharram ke Muharram, Safar ke Safar, Ramadan ke Ramadan, itu dia. Kapan harta kita sudah sampai di atas nisab, maka diperhatikan. Jangan lalai. Harta saya sudah sampai nisab bulan ini. Terus harta tersebut bertambah, bertambah, bertambah dan tidak pernah kurang dari nisab, maka bulan depan, yakni tahun depan pada bulan yang sama dikeluarkan. Bagaimana dengan harta yang kita dapati di pertengahan tahun? Itu yang ditanyakan. Nisabnya bulan Muharram. Ini kok jadi banyak banget? Muharram. Dapat harta 50 juta. Kemudian dapat harta, walhamdulillah, jual tanah. Tanah tidak ada zakatnya. Ternyata dijual 100 juta. Bulannya ketemu Muharram tahun depan. Yang dizakati yang mana? Jangan kamu mengatakan yang 100 juta ini kan baru 6 bulan umurnya sama saya, belum setahun. Enggak seperti itu. Itu dimasukkan terhadap jumlah hartamu total di akhir di bulan yang akan datang, di tahun yang akan datang. Muharram ke Muharram, Ramadan ke Ramadan. Selama satu tahun hartamu bertambah, uang pesangon kah, atau uang jualan mobil, atau uang yang ada pada kamu di bulan yang di waktu kamu harus mengeluarkan zakat, dimasukkan semuanya, dihitung. Bisa dipahami kaum muslimin? Iya. Seperti itu. Jadi mau uang pesangon kah, atau uang gaji, atau uang pokok, atau uang tunjangan, itu tidak rinci seperti itu, tetapi dirinci ketika di tepat pada tahun yang akan datang di bulan yang sama, hartamu masih lebih dari nisab atau kurang. Kalau kurang maka tidak ada kewajiban zakat. Bisa dipahami? Tapi ingat, Allah Maha tahu, janganlah kita berhilah, bertipu muslihat. Tahu wajibnya zakat bulan Ramadan. Harta di rekening 100 juta. Ini mau Ramadan berarti harus zakat. Waduh, geng, tuku mobil di situ bae lah. Ngonek lewat Ramadan didol maning. Ah, ini curang jenengan, Pak. Ini namanya tipu muslihat. Wali kulli imrin manawa, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa? Niatannya, dan Allah Maha tahu. Niatan dia supaya nanti di bulan Ramadan akan datang uangnya kurang dari nisab sehingga tidak terkena zakat. Ramadan berlalu, bulan Muharram mobilnya dijual. Di rekening rut langsung naik. Jadi 150 juta. Ramadan akan datang, beli lagi mobil. Ini main-main ini. Allah Maha tahu. Tapi kalau memang itu kebutuhan, tidak mengapa. Bukan hal yang diharamkan membeli mobil. Berapa jumlah nisab mata uang yang real atau waqi' untuk saat sekarang ini? Nisab uang itu sesuai dengan nisab emas. Para ulama menyebutkan di sini, perhatikan, perak dan emas. Perak 595 gram kali harga perak berapa? Emas 85 gram kali 1 gramnya berapa? Kalau seandainya 1 gramnya, saya tidak tahu persis, 400 atau 500? 500 katakanlah ya. Ada pedagang emas di sini? Tanya kepada dia nanti. Kalau harganya 500, maka tinggal dikalikan 85 gram kali 500. Ketemunya berapa? 42.500. Coba dihitung. Saya ini bodoh saya, Pak. Tidak bisa ngitungan cepat. Karena apa? Kalkulator biasa, teman-teman tentu tengah pikiran, Pak. Tinggal mencet, nemu angka. Hadirin kaum muslimin, ketemu angka 42.500.000 rupiah. Itu nih, sob. Sampai sini bisa dipahami? Ayo. Waduh, kakek, Pak. Harta dagangan, urut tijarah, Bagaimana cara menzakatinya? Uruti jarwa kaum muslimin wallahu alam bisawab, itu di krus. Di tokomu ada berapa? Itu nisab dan haul berlaku. Dihitung pada setiap akhir tahun, yakni tahun di mana Anda wajib terkena zakat, tidaklah Ramadan sesuai dengan haulnya. Haulnya kapan? Jatuh tempo satu tahun. Lihat, haul dalam zakat jatuh tempo satu tahun. Bukan haulan di kuburan, Pak. Nanti Anda salah paham, ini Ustaz Saiful ngajari haul apa ya? Salah paham jenengan. Maka dihitung, tentunya ada pembahasannya di sana, untuk kemudian dikeluarkan zakatnya sesuai dengan aturan yang ada. Apakah ada kewajiban bagi orang tua mengakikahi anak yang meninggal, yang masih kecil, yang belum diakikahi? Hadirin kaum muslimin, akikah hukumnya tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Ulama menyebutkan itu dalam banyak kitab, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin, sunnatun muakkadatun. Di samping itu ya kaum muslimin, rugi kalau kita punya anak apalagi meninggal di masa kecil tidak diakikahi, rugi. Kenapa rugi? Karena dia akan terhalang untuk mendapatkan syafaat anak itu. Nabi kita mengatakan, kullu mauludin murtahinun bi'akikotihi. Setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akikahnya. Apa makna tergadaikan dengan akikahnya? Ai hurima syafa'atuhu. Orang tuanya akan terlarang mendapatkan syafaat anaknya dikarenakan belum diakikahi. Padahal anak yang mati sebelum baligh pasti surga. La syak, tidak ragu. Itu dalam nas. Bukannya satu, nas yang banyak. Pasti surga. Ya. Dan dia akan disebutkan dalam hadis, dia akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Ketika Allah berkata kepada mereka, udhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Wahai anak-anak kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan masih kecil. Maka mereka mengatakan, abauna wa ummahatuna. Wahai Allah, bapak kami dan ibu kami. Yani kami tidak akan masuk surga sampai ketemu dengan mereka dan mengajak mereka masuk ke dalam al-jannah. Maka Allah kemudian mendatangkan bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Setelah ketemu, Allah mengatakan, udhulu antum wa aba'ukum. Masuklah kalian ke dalam surga, wahai anak-anak yang mati sebelum baligh, beserta orang tua kalian. Ini syafaat. Dan ini bisa tercegah, dikarenakan tidak diakikahi. Bagaimana kalau itu belum diakikahi sampai hari ini? Karena di waktu itu belum tahu ilmunya. Ada tidak yang bertanya kayak gitu? Kalau enggak usah dijawab. Ini banyak yang tanya kayak gitu. Jawabannya ya kaum muslimin, akikah itu tidak berkaitan dengan hidup dan matinya anak, tetapi berkaitan dengan maulud. Dan ini bukan dalam rangka muludan. Bok nanti salah paham lagi, Pak. Ini era yang seperti ini bahaya salah ngomong. Kullu mauludin, setiap anak yang terlahirkan, hayyan aw maitan, hidup dia atau dia mati. Definisinya, sudah ditiupkan ruh pada janin itu. Jadi 4 bulan 10 hari. Lebih dari itu, 5, 6, 7 bulan prematur lahir meninggal. Atau mungkin meninggal dalam rahim. Sedih tentunya orang tuanya. Tetapi ingat, itu adalah ada jaminan dia pasti masuk surga. Maka dia akikahi. Yang paling tepat akikah itu umur yang ke-7 hari dari kelahiran. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin seorang ulama yang luas pendapat beliau, kapan saja orang tua mampu silakan nikahi. La'allallah, semoga Allah menerimanya. Beberapa ulama dengan dasar yudbahu anhu yauma sabihi, setiap anak yang lahir itu diakikahi pada hari yang ketujuhnya, dicukur rambutnya, diberi nama yudhaban, dan disembelih seekor hewan untuk mengakikahinya. Dan akikah yang paling tepat adalah kambing, bukan sapi, walaupun harganya lebih mahal. Wallahu alam bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.